duduk di pinggiran gelada, menghitung banyaknya ombak datang mendekat. Adikku ada di sampingmu, seakan mau mengganggu. Saat sengaja ajak bicara, kau memukul bahuku. Laut yang sangat labil menyerupai kasih sayang yang mengajari suatu arti dari keabadian. Maafkan sabar menghilangkan tatap wajahmu dari samping. Dalam hatiku ingin menyentuhmu lembut, keisenganku saja. Maafkan sabar cinta ini, meskipun hanya teman, rasa sedih. Hanya angin laut yang sejak dari dulu bertiup menujumu. Maafkan sabar. Layang-layang putih mengelilingi langit seperti mengarasi ayo cepat katakan. Aku pun diseling bercanda melepas sepatu sneakers seketika lari sekuat tenaga bagai matikan diri. Bersama habisnya nafas lebaran ini menyekat. Walau ku hitung jeburan ombak tak akan ada habisnya. Tetaplah sabar kita berdua di sinari cerahnya matahari. Perasaanku ini akan terus berlanjut apapun yang terjadi. Tetaplah sabar lebih jauh menuju cakrawala ujung sana. Aku pun sendirian menapak langkah kaki tak mampu bilang suka. Tetap bersama. Pasti pantai putih bersih seperti perasaan jujur yang memaksaku untuk minta maaf. Sayangnya terlalu dalam. Maafkan sabar menghilangkan saat tatap wajahmu dari samping. Dalam hatiku ingin menyentuhmu lembut, keisenganku saja. Maafkan sabar cinta ini, meskipun hanya teman, rasa sedih.